malam ini yang pertama engkau dan aku berdua. Kerinduanmu yang lama terobati jua. Engkau milikku, aku milikku, engkau milikku, aku. Indahnya